Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari silsilah beriman dengan malaikat-malaikat Allah adalah tentang nama-nama yang tidak benar penisbahannya kepada sebagian malaikat. Di sana ada nama-nama malaikat yang masyhur di kalangan kaum muslimin, akan tetapi tidak berdasarkan dalil yang sahih. Yang pertama adalah Izrail, sebagai nama dari malaikat pencabut nyawa. Tidak ada dalil yang sahih bahwa Izrail adalah nama dari malaikat pencabut nyawa. Allah di dalam Al-Quran dan Nabi di dalam hadis yang sahih hanya menggunakan istilah malakul maut atau malaikat kematian. Allah berfirman, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Katakanlah, malakul maut atau malaikat kematian yang telah ditugaskan kepada kalian akan mewafatkan kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. As-Sajdah ayat 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ursila malakul mauti ila Musa falamma ja'ahu sokkahu faraja'a ila rabbih. Diutus malakul maut kepada Musa, maka ketika malaikat tersebut mendatangi Musa, Nabi Musa menamparnya, maka kembalilah malaikat tersebut kepada Rabbnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah Ridwan, sebagai nama dari seorang malaikat penjaga surga. Tidak ada dalil yang sahih bahwa Ridwan adalah nama dari malaikat penjaga surga. Allah di dalam Al-Quran dan Nabi di dalam hadis yang sahih hanya menggunakan istilah penjaga tanpa menyebut nama. Allah berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبَتُمْ فَدَخُلُوهَا خَالِدِينَ. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ke surga dalam keadaan berkelompok-berkelompok, sehingga ketika mereka mendatanginya dan dibuka pintu-pintu surga, dan berkatalah para penjaga surga kepada mereka, keselamatan atas kalian, kalian telah baik, maka masuklah kalian ke dalam surga kekal selamanya. Az-Zumar 73. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta?" Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat, maka aku meminta dibukakan. Maka berkatalah penjaga, siapakah engkau? Fa'akulu Muhammadun. Maka aku berkata, Muhammad. Fa'yakulu bika umirtu la aftahu li ahadin qoblak. Maka dia berkata, dengan mulah aku diperintah, aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula, di sana ada nama Ismail, Syarahil, Harahil, dan nama-nama malaikat yang lain yang tidak ada dalilnya. Tidak boleh seorang muslim memberi nama malaikat tanpa berdasarkan dalil yang sahih. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.